nek wis beras ngono ku kan yo rupane mundak putih, regane yo mundak. Nah, kalau sampean ku ben regane mundak larang. Wong ibadah haji bareng yo ngono kuwi, prosese meh padha. Saurunge haji ki yo sik rondo gabuk. Kan nglakoni haji ki diselep. Diselep. Nah, bar haji yo kudu mundak putih, aja klambine tok sing putih. Kudu ngoten. Asale sak derenge haji rondo medit, bar haji tambah tambah medit. Eneng lho ngono ku kaji ngono. Duwe wit bajangan iki lho, wae gembel. Didemeki cah cilik-cilik disentai. Angger bajangane didemek bocah. Bocah melayu. Jenenge kaji asu. Bajangan didemek uangnya kok jugok ini. Mangkel ya wae sing putah-putah kuwi rawet di aku. Untuk jua bedane apa wis kaji karo urung kaji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah. Rabbul aradina wassamawatil ula. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja. Wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa naja. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziram min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim, para bapak kiai, ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, ketua dan seluruh pengurus IPHI Kecamatan Ngasem. IPHI niku singkatane Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Tapi kadang-kadang kalih tiang-tiang niku diplesetne mergo niku kumpulane wong sugih-sugih. Dadi IPHI niku Ikatan Pemilik Harta Indonesia. Nek tepak kumpulan niku sae membangun dan menjalin silaturahim. Tapi kadang-kadang tangga-tanggane sing kere-kere kuwi ya melas. Pemelak ya rawani kae wong sugih-sugih tok. Aku ra duwe seragam putih. Jabat pemerintah dalam semua tingkatannya, dari forum komunikasi pimpinan kecamatan, dari TNI dan Polri, kepala desa, para perangkat desa, BPD, LPMD, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, Ibu Hajah Tuti bersama keluarga, ibu, bapak, adik-adik, para jamaah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih

gabuk. Kalaupun poso gak mutu blas, posone lora kualitas blas, bu aja ngatuk ngurinem ra ketok kuwi lho. Kabeh yo pengen ngerti aku. Mulane aku ngalahi ngadeg. Aku kan tahu apa yang kau mau. Aku tuh kasihan yang belakang tuh sampai nyengongok-nyengongok gini. Makanya aku ngadeg. Kan udah lama gak jumpa sama aku. Biasanya cuma ngelihat di TV, ngelihat di HP. Makanya begitu aku naik akeh sing ngerasa nih, kok ora podo ya karo no TV. Apa kang ono pinggire nambah iki? Ya no TV ketok ireng. Tapi ono sing ngene, tibake ganteng asline ya. Yes. Makasih. Lungguh, kae le lungguh kudu ngabang. Ngurinem lho ora ketok. Lah ngono. Aku ngerti lek sampean pengen ngerti aku. Wong aku wis ngalah-ngalah ngadu kok ngurine ngene kok yo. Kalaupun kita puasa ngene le, Pak Anwar sing gare ngangen iki ngene iki le. Kalaupun kita puasa, puasa kita itu gak mutu, gak kualitas. Puasa hanya sekedar puasa syariat. Sing poso iku mek wetenge karo cangkeme tok. Halo. Mbok rapati ngrungokno kok. Ngapunten. Puasa kita itu puasa level terendah, puasa sing gak kualitas. Pokok gak mangan, gak ngombe, gak kobel bojo, wis. Pikiranmu gak poso. Atimu yo gak poso. Matamu yo ora poso. Terus tanganmu, sapa ngomong matamu dhewe mu. Iki ngajak ngaji apa pisu-pisuan kok yo. Jadi puasanya itu hanya sekedar meninggalkan yang membatalkan secara syariat. Apa sing batalno poso secara syariat? Kemasukan atau memasukkan tiga benda. Benda cair, benda padat, dan benda gembuk-gembuk kenceng. Ya mok kuwi to sing batalno. Benda cair iki minuman, benda padat ku makanan, benda gembuk-gembuk kenceng iki mbah pol. Pikirane ora poso, waya poso sik suudzon, angen-angen barang sing ra ngena, atine ora poso, poso-poso sik mangkel karo tanggane, perkara buane balik ra imbang. Tak buahi ping 5 balikno aku mung ping pisane kok teleming. Ngapunten, ngapunten. Ngaji yo akeh gabuke timbang mentese. Pengajian ini lho, gelem teko, gelem menyang, yang delok-delok, sing ceramah sapa. Ngene iki yo bek sampe ndongsong, ndongsong isor wet. Soale sing ceramah mbah sapa. Yo ora pede nyatane ngono tenan. Anggit tem aku ora ngerti, kowe jam 12:30 wis tok kene ini aku yo ngerti. Ngono gayane pede tenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedakoe yo akeh gabuke timbang mentese. Ayo Bu. Wulan Ramadan kae. Misale sampean dhuwit 5 juta, ana peluang santunan yatim. Ngono ku dhuwit sampean 5 juta kanggo santunan yatim utawa kanggo tuku klambi? Mulane yo ora kaget aku saiki yo. Noterasi omah ya ana wong ngamen, wis sopan lho padahal wong ngamene karo nggawa gitar. Api-apian. Permisi, jreng, prei. Rasang guyu kelakuan nem yo ngono kuwi kok. Ana wong ngemis melas ngono karo ngatong, nyuwun sak welas Ibu. Rene meneh. Lagek-gek apan bar kok kene kok wis tok kene neh. Mbok wene ra ngekeki yo ra ngekeki ra usah mbok lok-lokno. Lah wong akeh gabuke timbang mentese. Iki cara gabah ngono ya regane murah. Mulane nek pengen larang diproses, diselep. Ya lara diselep niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ramadan iki wayahe diselep, ya lesu, ya ngelak, ya lempok, ya pekoh pancen diselep. Lah kok nek wis metu dadi beras, mbok remek-remek kan ya tetep beras, cuma jenenge menir ngono. Kaya ngono-ngono ku jelas menire ngono kuwi. Mangkel ya wis kok. Nek wis beras ngono ku kan yo rupane mundak putih, regane yo mundak. Nah, kalau sampean ku ben regane mundak larang. Wong ibadah haji bareng yo ngono kuwi, prosese meh padha. Saurunge haji ki yo sik rondo gabuk. Kan nglakoni haji ki diselep. Diselep. Nah, bar haji yo kudu mundak putih, aja klambine tok sing putih. Kudu ngoten. Asale sak derenge haji rondok medit, bar haji tambah tambah medit. Eneng lho ngono ku kaji ngono. Duwe wit bajangan iki lho, wae gembel. Didemeki cah cilik-cilik disentai. Angger bajangane didemek bocah. Bocah melayu. Jenenge kaji asu. Bajangan ditemek uangnya kok jugok gitu. Mangkel ya wae sing putah-putah kuwi ra wedi aku. Untu jua bedane apa wis kaji karo urung kaji? Mangkane kula nate gambarno nek ten ceramah-ceramah nika 11 bulan di luar Ramadan, kula sampean ki sik elek. Sekolah sulan, sawal selo besar suro sapar mulut batu mulut jumatil awal jumatil akhir recep ruah. Wis nek ngitung ngene ae, Bro. Aja diurut kon dhuwur engko ora karo-karuan. Mbok hitung suro sapar mulut. Engko nek terus elek batu mulut jumatil awal tiba besar tiba kene. Wis ngene ae nek ngitung. Lha sekolah sulan liyane Ramadan kula sampean ki elek. Halo. Umpama kewan ngono ya uler. Uler niku kan simbole kewan sing elek. Mangkono endi ngerusak. Ngapunten, mangkono godhong uler niku ya godhonge dadi rencem-rencem. Delok godhong jati delok kas nek wis kena uler. Nerancang kabeh. Mangkono gone tanduran, tandurane gering iso-iso mati. Uler mangkono gone buah, buahe basa. Uler mangkono gone untumu, lek untu kurang arah. Untumu ya krowo. Uler tukang rusak, makanya lek eneng wong neng tukang rusak kelakuan yang welek brengsek dijak api ora kene dijak rukun ra gelem biasane dilokno uler. Terus pundi kalau mriki ulere wonten apa mboten? Nggih kathah aku ngerti pokoke ulere kudungan. Ulere yang guyu. Kok takon kudunge rupane piye? Ireng-ireng. Lah terus melebu Ramadan, masuk Ramadan, ular ini berproses jadi kepompong. Kepompongku bahasa Inggrisnya the entung. Entung iki poso, ora mangan, ora ngombe, ora kumpul bojo. Saman tau ora ana entung rabenan. Mangkane kula nate pesen ibu-ibu, bulan Ramadan awan-awan kok bapake mepet-mepet sampe duduli bokong. Sampai wae ngentung lho blok. Ngono. Lah engko nek wis metu, wis ora rupa uler, metune dadi kupu. Nek wis kupu ki apik, cah cilike seneng kok. Mlebu nang omah jare, wah pe eneng tamu ki pe oleh rejeki. Templeki kupu, wah pe oleh rejeki ape bejo. Terbang tinggi, simbol ketinggian derajat. Panggonane resik, ora eneng kupu manggon nggone sing kotor-kotor, sing reget-reget. Ora eneng kupu nogot, no peceren, no toilet, no WC ra ono. Yang dimakan sari-sari bunga halal lan thayyibah. Ora eneng to kupu mangan telek, bareng ngono ora eneng. Kupu kok celutak. Harapannya seperti itu. Padha, saurunge haji uler, nglakoni haji ngentung, bar haji kudu dadi kupu. Padha, salahe klambine putih-putih. Jadi ngono lah sayang sayang akeh wong kolong iku ya bar ngentung sak wulan Ramadan metune ora dadi kupu tapi malah dok dadi codot. Yo. Kowe iki salah posisi salahe lungguh nang kono. Tanganku ape rono ya kegeret rene kok. Dadi bar ngentung sak wulan Ramadan ora dadi kupu malah dadi codot. Itu namanya puasa tamat, maksiatnya kumat. Begitu lebaran ibadahnya ikut-ikut bubaran. Gitu Ramadan selesai ibadahnya melok prei. Ramadannya gelem witir, bar Ramadan witire kenter. Ramadan setane dicencang di penjara, Ramadan tek setan dicelno, menungsane sing genti dadi setan. Halo. Halo. Nah, mulane Ramadan niku kula sampean kan dididik to dilatih. Mung dilatih sakulan kok. Iki tujuane bar Ramadan kudu mundak apik. Mulane para jemaah, setelah Ramadan bulannya disebut Syawal. Syawal itu secara bahasa artinya berkembang dan meningkat. Kula ngomong kecepetan nggih. Mboten kersane oleh akeh materine. Kan aku suwe ora ngaji nang daerah kene. Gue nek ngomongnya warang-arang materi ini mau oleh saya ide. Yo iso ae aku ngomong arang-arang. Ini kau jembol ono lanang kok cerewet ngono. Sing marakno dikangen iki ya mergo cerewet iki kok nyom. Syawal itu artinya berkembang dan meningkat. Yang meningkat apanya? Ketakwaannya, Bu, bukan berat badannya. Berat badan asale poso susut 5 kilo. Bareng wis bario ya mundak 15 kilo. Ngapunten. Ramadan kula sampean dilatih ben dadi wong sing ahli qiyamul lail, ahli salat dalu. Nyatane yo iso kok wong kolong angger bengi melok traweh sakwitire yo iso kok. Lah ngoten niku tujuane badane Ramadan salat dalune terus. Cuma jenenge ora traweh. Terus pundi panjenengan Ramadan pun rampung ngeten iki nek salat dalu terus napa prei? Panjene rata-rata do kualik kok wong-wong kuwi. Jajal aku saiki takok dijawab. Salat traweh niku hukume wajib napa sunah? Sing banter wajib napa sunah? Nah, salat subuh hukume sunah napa wajib? Nah, sunah kalih wajib niku penting pundi? Wajib. Berarti salat traweh kalih salat subuh penting pundi? Subuh. Ah, nggone kolong kene jamaahe akeh ndi salat subuh karo salat traweh? Berarti sing penting malah mbok anggap ora penting. Wong sampean ra traweh ra dosa. Tapi nek sampean ra subuh, dosa gedhe. Tapi kene apa? Nek traweh kok semangat, jamaahe akeh. Nek subuh? Masjide gawedi. Yakin akeh cagake timbang wonge. Mencagai patang puluh walu wonge mok telu. Wong telue loro-loronen kabeh. Sing siji watuk, siji mengi, sijine mencret. Jenenge kuale, wong traweh semangat salat jamaah, subuhe sepi. Wi bapak, mas, padha karo sampeyan iki nganggo sabuk tapi ora katokan. Penting di sabuk ambek katok. Ya padha pentinge. Padha pentinge. Tapi padha-padha ya sik luwe penting. Katokan senajan orang nganggo sabuk iso, lah nek kegeden dipincuk. Lah nek sabuan orang katokan. Sapa muni koteng-koteng? Tak karepem koteng-koteng nek gondal gandul. Ngono kuwi to gambarane, traweh dipentingno sing subuh ora dipentingno. Ya ngono kuwi kok. Halo. Niku lek ten njaba, insyaallah nek kolong mboten ketara wong-wongane kok. Kolong sip. Subuh nek kolonge sak derenge azan iki didisi tarhim mesti. Mesti. Lah iku kan peringatan to durung azan subuh tarhim dikumandangkan. Assalatu wassalamu alaik. Ya imamal mujahidin. Tarhime masjidmu lak ngono nggih. Nggih, radio. Ya penak wong radio. Assalatu wassalamu alaik. Bareng wayah adzan ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Terus pujiane subhana Allah. Allahil adzim. Subhana Allah. Kolong-kolong. Mangkel ya wis kok. Nyatane yo ngono tenan kok. Berarti Ramadane gak berhasil sampean ngono kuwi. Umpamane do kualek wong-wong mbuh, akhir Ramadane babak final. yang menentukan sama ini lulus tora, sama ini menang atau kalah di akhir Ramadan. Roto-roto wong nek Ramadan wis akhir, erek riyane do kendo kok tambah ibadahe. Wis mambu riyoyo. Padahal kuwi sing paling menentukan lho. Jajal, nek akhir Ramadan kae wong kolong akeh ndi sing nang masjid karo sing nang pasar? Ayo ibu-ibu, akeh ndi sing maca Quran karo sing gawe jajan? Berarti ora melok ujian. Ini penentuan lho tambah ra melok iki lho. Woi. Lha nek Ramadan pertama niku semangat-semangate, posone semangat, traweh semangat, darusan semangat, pertengahan isek rondok semangat walaupun wis mulai ana sing kendo. Lho bareng akhir sing paling menentukan, sampean berhasil atau gagal, sampean lulus atau ora, menang atau kalah, tambah akeh sing ramelok. Ibu-ibu biasanya traweh malah ora traweh, biasanya maca Quran malah ora maca Quran. Kenapa? Pegelen soalnya awane tawaf no pasar. Ngomati pasar sampai ping 14 menunggu yang kita ngelak apa? Ngelak tutupi toples raneng yang cocok mbak ribut nih gawe jajan alasannya persiapan riyoyo menyambut lebaran merayakan hari kemenangan. Kemenangan apa nih zaman ini gagal zaman ini kalah kok merayakan kemenangan toblok blok. Kemenangan di sing mbok rayakan. Niki ya padha karo ngapunten ya. Padha karo bocah sekolah, ujian pertama melok, lulus, ujian pertengahan ya melok, lulus, bareng ujian terakhir yang paling menentukan ora melok. Nondi ngeterobuane no pasar blonjo, nggo persiapan syukuran selamatan kelulusan. Cabento to. Wong ujian ra melok kok selamatan kelulusan. Sapa ngomong aja tanggap neh. Anggitem aku kesenengan mbok tanggap neh. Lah ngene antrine sira karuan suwene kok. Entak kok inyo sing ngundang kuwi antrine gak apan. Anggitem ecek-ecek seminggu iso teko. Pengen ngono gampang, modinmu kuwi undangin. Saiki mbok undang kok bengi tok omam. Kowe langsung digawakno lawon diukuri pisan. Allahumma sholli ala Muhammad. Heh. Wong kula sampean iki dilatih, dididik iki karepe ben tambah apik. Ramadan dididik ben dadi wong sing ikhlas. Lho kok ben dadi wong sing ikhlas? Lho poso iki kan ngelatih ikhlas. Bu. Bu. Poso niku ibadah sing ora kena dipamerno. Piye nek pamer? Kowe ora tau roh trek to piye nang trek liwat tak demeleng gak rono. Jih sembren aku ngene. Halo. Halo. Poso niku ngelatih kula sampean ben ikhlas. Soale poso niku ibadah sing ora kena dipamerno. Aman dari unsur pamer. Ngapunten. Salat saged dipamerno mboten? Saged. Allahu Akbar. Ngono kuwi. Sori. Maca Quran iso dipamerno ngomelek-ngelek ben dilem wong. Selawatan ngene iki ya iso dipamerno. Oh naboi terbangi biasa ngene iki ya kenek asline, tapi ya ora penak nek. Ora gaya ini. Ceramah e kena dipamerno kok. Makasih. Lah nek aku pamer macakku ya ora ngene. Ambekan maneh pamer ngene wong kolong ora ana gunane. Ngene iki ben urip ceramahe. Saman mbok maknani piye-piye sak karep. Nah, tujuanku soalnya sing rawuh niki nggih mayoritase wong ora patek pinter dadi. Heh, kowe nek pinter wis dadi bupati kowe. Bantah. Wis rungokno. Sedekah, zakat, infak saged dipamerno mboten? Saged nyumbang masjid njaluk diumumno kok. Nang ngene pengumuman kudu ditulis, ape khutbah diumumno. Sumbangan dari Bapak mbok sapa untuk masjid semen seperempat sak. Ngene njaluk kwitansi. Haji saged dipamerno mboten? Saged. Lagek daftar ilung sak desa wis krungu kabeh. Mbak Tun wis daftar, ape lunga kaji. Padahal daftare saiki lho budale sik 2038. Wis sak desa wis krungu kabeh. Kok mulih ya klambine kudu putih-putih. Nek ra ngono ora dicelok bukaji. Omahe kudu ketok nek wis bar ka Mekah. Poster sing ora genah-genah gambar preteli kabeh, ganti gambar masjid. Gambar sing arep-arep tok, jam dinding iki digolekno sing iso wiritan. Nyuncah cilik lemu silo ambek gobek-gobek kae. Sampai ben ketara nek wis bar ka Mekah. Sajata wombo templekno nang tembok gambare Ka'bah. Aku ya mikir iki nek salat piye. Tapi nek poso piye nek pamer? Wong sing ngerti poso karo gak ya sampeyan dhewe karo Gusti Allah. Iso ae, Pak, sama dawat-dawat poso padahal asline ora, penggaweanmu kuwi. Wong bengi ya melok sahur ambek bojone ambek anake. Ya lekoh nek mangan kok bareng awan-awan jam 00:30 nang warung. Rawon ambek es teh. Bar mangan diusapi resik jenenge poso sapi. Bar mangan diusapi mulai tekan omah macake lemes mlakune sempoyongan genteyang-genteyang nang ngarepe anak ambek ida itu. Terus bapak lemes lele. Tang mari ngono turu bleksek tangi-tangi dan maghrib buka bareng karo bojone karo anake. Sopo sing roh nek ra poso? Mangkane Allah nek dawuh asyaumuli wa ana ajibi, poso iwekku krana aku sing balas. Latihan ikhlas salah satu tandane ikhlas niku nek ngamal ora kepengin diroi wong, ora pengin dirungu wong. Nek ana sing roh sak roroe dhewe kene ora kondo-kondo. Lek ana sing krungu sak krungu-krungune dhewe kene ora pengin dirungu. Wong haji bareng badhe berangkat niku wanti-wantine Allah wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakno haji lan umrah wi krana Gusti Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti, lan iku mung krana Gusti Allah. Abot nek wis nyandang gelar ha apa maneh nggih ibhi. Berat. Apa wae. Jere kene gapok wae. Anggitmu terus lungguhe dikeki kursi noterop dhewe ngene terus penak ngene. Yakin sing tepuk tangan iki kere. Asline ya pengin dilungguhno kono tapi ora wani. Ngene ku sampean ya kudu ngerti, anggitmu ora nelongso sing dongso-dongso ngono kono-kono kae. Nelongso. Kepen nak elung gue nokono, engkau ya tiga imangan, leh jajan ngeneki. Mulane kulo pesen saya itu, jenengan nenek pas tinggoni rutinan ngoteniku, tonggo-tonggo nih jenengan dikirimi, minimal tonggo-tonggo diparingi. Nek gak ngono dosa jenengan, menari-nari di atas penderitaan dan luka tetanggamu. Moh nyanyi aku, muring-muring kok nyanyi lho. Anggite ora nelongso to piye nek pas nang kumpulan jamaah haji iki wong ndonggo mobil, ndonggo sepeda motor api-api. Lah tanggane kuwi le, jane ya pemelak tapi ra wani. Sampe diundang le ora wani mara. Sungkan nek ora balani kok. Ngono kuwi nek gak mbok paringi dosa sampean. Ben sing putih-putih mangkel ya bene kok. Hidup melarat. Hidup kere. Makane paling aman iki ngene iki, kaya baja tutih iki paling aman. Wis diundangno jamaah sing akeh, wis aman wis. Mu sing dikeki seneng ora mek sak tangga-tanggane tok iso tekan tangga-tangga desa do melok teko. Aman. Makane bener nek tinggone rutinan gawe pengajian. Bener. Ya ngono, mosok kumpulan ibhi yo ngundang elektron. Apa? Antrine suwe kok marai. Ngaji kan yo ora kudu Anwar Zahid to, Bu. Lah pengene Anwar Zahid to. Kudu tahu kalau kamunya ngefan banget ke aku. Kasih. Maka belajar ikhlas itu seperti filosofinya akar. Akar itu bahasa Inggrisnya the oyot. Akar itu ya, berjuang, gigih, mencari air, menembus tanah, macam-macam tanah wi ono sing gembok, ono sing atos, bahkan ada tanah yang membatu. Akar mencari air itu untuk siapa? Untuk sebatang pohon, agar pohon itu bisa bermodot. Modot bahasa Indonesia ini apa? Tumbuh itu wah, modot kok bermodot. Sehingga pohon itu tinggi, pohon itu besar, daunnya lebat, bunganya indah, buahnya manis, banyak orang menjung. Wah, api ewet kui, hebat ewet kui. Tapi akar yang jasanya besar enggak pernah disebut. Padahal tanpa akar, pohon itu enggak mungkin bisa hidup. Betul? Akar enggak marah, enggak pernah disebut, walaupun jasanya besar, akar tetap sembunyi di dalam tanah. Akar tidak ingin bermetungul, bermejudul. Ora oke tok kabeh wong yo ngerti kok nek ora ana ya wit mati. Akar ora pengen ketok, akar sadar kalau dia metungul. Kalau dia mejudul, meneng to meneng. Pohon itu akan miring, doyong, apa maneh metungule kakean, ambruk wite. Wit sing ambruk rata-rata oyote ra kuat. Maka ini filosofinya apa? Baik secara pribadi, kelembagaan, organisasi apapun, kalau nilai keikhlasan sudah hilang, siap-siap tumbang. Apa ae mau TPQ, madrasah diniyah, sekolah, pondok pesantren, nek nilai keikhlasan wis hilang, siap-siap tumbang. Gusti Allah gak ridho, apalagi memakai nama Allah. Wong ceramah lho nek ora ikhlas, ra ngarah awet. Ketoke terkenal dilu ngono wis taun rong taun bar kuwi plus ilang ceritane. Gusti Allah gak ridho. Padha karo wit lho. Pohon itu nek oyote teng serongat metu gak ngira kuat. Senggol saithik goling ambruk. Tapi pohon kalau akarnya menghunjam dalam, dia kokoh berdiri walaupun diterjang badai, lesus, angin topan, angin puting beliung, lek jere JTV angin pentil muter kuwi amuk anok JTV. Aku bayangno pentil muter ngene ngene. Kalau pohon itu akarnya menghunjam dalam, dia tetap kokoh. Tapi sing oyote cetek-cetek teng serongati ambruk-ambruk. Mulane apa-apa kudu sing ikhlas, nggih? Nggih? Yes. Wong ngaji yo ngono, nek kate oyote mancep ikhlas, nek gak berdonga ora ngarah buyar. Tapi nek oyote cetek teng serongat, alah wis serah wonge yo muleh. Neng ngono kuwi. Mergo mek pengen roh wonge. Ngono kuwi to dapurane wong e. Ngene-ngene aku yang mengangkat nama Bojonegoro. Bojonegoro dikenal dunia. Alhamdulillah karena minyaknya. 20% kandhane cadangan minyak Indonesia terbesar dari Bojonegoro. Dua, karena aku ngene iki mbok anggap umuk ngono, sampean nek tepak lunga-lunga kenalan ambek wong e. Sampean pundi Bojonegoro? Nggih, ngene Pak Anwar Zahid nggih, mesti ngono. Iya apa ora? Kandhane kok. Kak karepmu mbok arane engkek ya wis. Elek-elek wong ngene iki aku yo ngangkat Bojonegoro. Nggih tem aku nang luar negeri iki dari Bojonegoro. Yo no Korea, yo no Jepang, yo no Taiwan, no Hong Kong, no Singapura, ngene. Wah apa? Ngarit. Kok ana wah apa jare? Ngarit, dadi aku nek rekono yo sangungkal, nggawa sak bareng ngono kok. Ngarit kok. Angge temu aku rono golek rencek ngono. Jiyem berena. Wis karuan ngerti penggaweane kok mek aparan aja. Anjane wong kolong lambene do lecek kan. Poso kuwi, Bu. Bu. Dadekno wong mulya, mangkane la'allakum tattaqun ben dadi beras, ben dadi kupu. Kula sampean dikon poso, apa hubungane? Le, wong sing hebat-hebat iki rata-rata yo sing seneng tirakat, seneng poso. Orang-orang top, orang-orang sukses, rata-rata wong-wong sing seneng tirakat, seneng poso. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampeyan rungokno sik tok iki nggo sangu mati. Sampeyan rungokno urung iki. Materine digiring sik, soalnya nek langsung ten poin ora paham kok sampeyan. Nek digiring sik kan penak cara bal-balan ono permainane pawenak urut-urutane. Permainane penak, gak jaminan peh klub gede terus lolos. Ceblok kabeh. Argentina, Brazil, Portugal ceblok kabeh. Wis meneng, meneng. Halo. Diterusno mboten iki? Oke. Wong hebat-hebat, wong top-top, wong sakti-sakti niku rata-rata sing kulino poso. Tokoh-tokoh besar di negeri ini rata-rata sing kulino tirakat kulino poso. Sing dadi presiden iki sing do seneng tirakat. Mulai pertama Bung Karno, sang proklamator, ahli tirakat, ahli poso. Pak Harto dadi presiden 32 tahun. Nek gak wong kuat, wong hebat ora ngira iso. Kulino poso, ahli tirakat. Pak Habibie, ora patek gede wonge, tapi kecerdasannya diakui dunia internasional. Gak tau ninggal poso Senin Kemis Pak Habibie. Sampai Pak Jokowi top ahli poso Senin Kemis. Anwar Zahid. Ora tau. Ya ora tau ngene kok mbok tambah blas ngene tambah nemen ngono ngenyeke. Tau blas. Wong biyen nak ngono to wong sing sekti-sekti sing dadi raja, sing dadi panglima, sing hebat-hebat. Sing nentu apa? Topo. Puja Brata, Tarak Brata. Yen nek bahasane wong Kanor the spiritual exercise. Kolong ya ora ngerti bahasa ngono kuwi kok. Puja Brata, Tarak Brata ngening no cipta mandeng pucuking grana mekek babahan awa sanga madhep mantep mringkang murba wasesa. Akhire sakti mandraguna, ora tedhas tapak paluning pandelan deping gurenda, otot kawat balung wesi kulit tembaga, rambute linggis. Keringete oli uyuhe bensin. Isinge cagak listrik. Suduk mantuk-mantuk bedil mingsil tumbak lakak-lakak tuki bantal ngorok. Wong sing sekti-sekti kuwi sing kulino tirakat kulino poso. Aja kok menungso kewane lho Bapak Ibu sing hebat-hebat sing sekti-sekti. Ya kewan sing kulino poso. Ana kewane dijuluki raja. Raja hutan, si raja rimba. Bahasa Inggrisnya keren, the king of alas. Raja hutan, napa niku? Singa, macan. Hebat, wibawane luar biasa. Kabeh kewan tunduk takluk raining sing wani ambek macan. Gajah sak mono gedene sing lemu aja tersinggung ya. Ora wani yo ambek macan, padahal macane cilik gajahe gawedi. Ora wani kene apa? Kalah sakti, kalah hebat. Kene apa kok sampai hebat? Kulino poso. Jerapah, unta gede dhuwur kalah karo macan. Kene apa? Ya kalah pangkat, kalah derajat, wong macani mangane arang-arang, gelek luwe. Mulane lek ana wong mlakune apik kae diarani mlakune kaya macan luwe. Ora ana to mlakune kaya macan kuwareken ngono. Paham to ora to wong-wong? Macan ni mangane arang-arang, gelek poso, ora kaya wong kolong, isu wis pecel. Jam 09.00 gaduh-gaduh, bar luhur kare, bar asar rawon, bar magrib soto, bar ngisak bakso. Engko bengi nglilir tengah wengi sik ngelutus golek emplok-emplokan. Panganan wong kalonge model kaya wedhus. Ya ora sakti blas wedhus imongan mangan ra gelem poso, ra diwedeni. Endi ana kewan nang wedi ambek wedhus. Tambah wedhus iki wedinane pol. Wedhus iki petuk garangan cuwili mlayu wedhus e. Eneng kadal nang isore krusek njinjak-njinjak, ra tau poso. Kae nyatane ngrungokno pengajian ambek mangan kae kae lho kae ngene kae. Penak men kowe. Wong aku metenteng irung digawe apa-apa kok. Lah sing kono karek ngrungokno apa ya? Gelani tenan. Kok roh ae jare. Ya roh wong aku nang dhuwur kono nang ngisor. Aja kok sing mbek mangan ra ruwo. Wong sing mbek ngemiki kae aku ya ketok lho kae. Ya ketok wong manggonku nang dhuwur kok. Apa? Sapa muni matane mau? Kuwi mataku dhewe kok. Sing salah ya sing ngetokno kae kok. Halo. Halo. Ana meneh kewan sing kulino posoi top ula. Upase mandi kuwi sing gawe mandi upase ula ya Gusti Allah. Pitik disembur ula mati. Kebo disembur ula geletak gelimbung. Kena apa upase kok mandi? Kulino poso. Ula ulan-ulanan lagi mangan. Sampeyan tau ngerti ana ula gayemi panganan. Ya ula kok tangan kae. Mangan ae. Mulane ula kuwi upase mandi, sepurane bro, sepurane. Sampeyan dicokot ula, ula ijo cilik sak jentikan. Sikilmu dicokot cetet, lemes sampeyan abang biru, ngelimpruk ngelimpruk. Nek gak cepet-cepet ketulungan, oek. Padahal ula cilik lho sing nyokot. Tapi sampeyan dicokot wedhus, rapopo. Paling yo mok dekok ngono. Wedhus ora tau poso. Ora ndek upas. Ayo nek kala kene tau ene, wong dicokot wedhus sampe wonge mati. Wong apa kuwi kok methet tenan. Wedhus iki ora tau poso ora mandi. Mila Bapak Ibu nggih, rungokno iki serius. Ana wong tua kok sambat, mbah, mbah, anakku tak tuturi bolak-balik kok ora mempan, ora kurang-kurang lek ku ngomeng ya ora digatekno. Kuwi asline ora salah e anak, salah wong tuane ra duwe upas. Wes aku mbok arani kasar ya ben bahasaku, saiki aku tak kok jawab, ora mau jawab tak tinggal mulai. Jawab nggih? Banter nggih? Ayo Bapak Ibu jenengan nate napa mboten nuturi anak terus ora digatekno ngoten niku. Nate mboten nuturi anak, anake malah bantah. Kuwi sebabe cangkem emrah ning upase. Berane kowe tak cangkem-cangkemno. Cara kanor nek cara ngasem kan cocot. Lha wong cangkeme ra ning upase kok pengen mandi. Sepurane guru nuturi murid nang ra digatekno, muride mbantah nglawan, gurune ra ndek upas. Pemirsa jangan kemana-mana, akan saya lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Sponsore ape nguyoh. Wis ngerti lek anake purik. Sing ape nyusul nyusul. Sing ngongkon gawa anak cilik ya sapa? Nek ngaji awan-awan ngene iki mesti gangguane cah cilik. Yang ngaji bengi ya gangguane cah tuwek. Doae. Nyen ibu-ibu suka diganggu, sabar. Yang mene diganggu anak umur 5 tahun, 5 tahun, kok bengi diganggu anak umur 74. Diterusno mboten iki? Nggih. Wong ngomong iso dirungokno wong sakmene akeh ning mbok pikir ora ning upase to. Ora ning upase ora ngarah digatekno wong. Mulane yo golek upase lho sing angel. Suwe belajare tirakate. Mulane yo larang. Kowe rasa sambat rupa yo nggawa rego. Larang awake ora melu urune kok. Cerewet. Bu. Bu. Kenapa sih sekarang banyak orang tua yang nasihati anak enggak digatekno ambek anake, enggak diturut karo anake. Ngapunten ngapunten niku saya kalau saya menyalahkan orang tuanya. Ana anak kok nakal biasanya wong tua keprucut. Bocah saiki iki ra kenek diomongi wong. Lak gelek ta omongan ngene. Salah. Sing bener ngene omongane. Wong tuwek saiki iki ra iso didik anak. Aku ra 17 lek nang wong tuwek ngomong, bocah saiki kira kaya cah biyen. Ra kenek diomongi wong. Salah kuwi omonganmu. Sing bener, wong tuwek saiki kira kaya wong tuwek biyen. Wong tuwek saiki ra gedhek ndidik anak. Kadang keprucut ngomong kok wong tuwa, "Ya Allah, Cung, Nduk, Nduk nakalem kok iso ra karo-karuan. Buke biyen ra kaya kowe. Anak ya iso mbantah lek anak cerdas. Lembah ya ra kaya buke." Apa wae nek dikono ngono. Buke gek pian ra kaya kowe, lembahe ra kaya buke ya. Diomongi wong tuwek mbantah iki ra jene rugi aku ndek anak kowe. Jare anak, "Lah aku bathi apa ndek mbok kowe?" Kaya mbateni. Orang tua sekarang itu kalau ke anak terlalu banyak tuntutan tapi enggak mau kasih tuntunan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula tanglet jangan jawab. Wong tuwek saiki niku lek tenggane anak kathah maringi tuntunan napa kathah maringi tuntutan? Lah anak men dituntut ae kowe kudu bekti karo wong tua, kowe ngajine kudu sregep, kowe sekolahmu kudu pinter, kowe sampean kudu iso ngene, kudu dadi ngene. Dituntut ae enggak dituntun. Anane ora ana bakat, tambah mengkeret anakmu. Dadine yo ngono-ngono kae mokan. Mikaken tuntutan ora ana tuntunan. Halo. Diterusno mboten niki? Jangan banyak tuntutan ke anak, kasih tuntunan. Metode yang paling sukses iku wis dikandakno Al-Qur'an, uswatun hasanah, keteladanan, kasih contoh. Makanya aku gelek ngomong, lek cagek biyen iki dituturi, "Heh, kowe kok nakal, kandakno Pakem." Wedi, ompakane apik. Ya terusno nek nakal kandakno Makem. Wedi, makane apik. Terus saiki belas orang efek. Nakal ngoyong kandakno Pakem, kandakno rawat itu biar karena pam, leh mengenai kata weden ni. Orang efek, seringkali ibu-ibu itu kalau anak nonton TV habis maghrib dimarah-marahi. Pengpira atau bu elek ngandani kowe. Bar maghrib ya jondelok TV. Nanti pateni, rambut pateni. Ayo tak sek beti engko. Bar maghrib ki wayahe ngaji. Nah terus sinau, garap PR. Sesuk nek sekolah ben ora gugup-gugup PR orang digarap. Pengpira lek kok ngandani? Bu, sampean ngomong ngono kuwi mandi lek sampean karo nyekeli Quran dibuka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Nah, gak bareng nonton TV nak, nek bar maghrib ralan delok TV wae ngaji delok TV ning kosek. Pateni sik nggih, nurut anakmu. Nerata-rata ora kok anake diseneni ra karuan. Eh bocah kok ndablek e pitung turunan. Ping pira nek ku ngandani bar maghrib ralan delok TV? Heh, berarti pateni. Lho. Pateni. Hebukane dolanan HP, selfie. Kadang HP-ne diselehno terus di timer terus bukane acting. WA, Instagram, iki jenenge ibu bento. Lewa nganai di pelakoto dituntut kon ngaji lho bu ane dolanan HP ngunungi kata napa kata pabri e no kolong ini ki. Mulane anak muda dini ngono-ngono kae. Woi, woi, bapak sama bapak saya sering sampaikan. Pengen anakmu sergap nyang masjid sholat jamaah. Kene SKT kurung wadhan di masjid. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya anakmu kok sik dolanan. Le, ayo nang masjid le. Ayo le, ayo ayo. Bapake wis sarungan kok baju tuk lengkap kopian nek nggo sajadah. Ayo ayo ayo nang masjid ayo bareng bapak. Ibu dan rata-rata kan ora maghrib anak esek keluar keluar no madan wesan masjid itu sajian. Hayya 'alash shalah. Anak itu kuping kopok tapi ya. Lagi budek rakun madan tapi kan anak masjid. Jelok dijotosi tapi ya. Anak masjid. Bapak apa nama warung? Anak ayo budal mau dijotosi pak ane. Tapi yakin turun dalan gremeng. Aku dipaksa kono masjid dhek ana warung bapak taek to ya ngene. Ya ana bapak ditaek-taekno anake salah dhewe. Karena aku ngomong kadung kasar yang ngene iki, apa ngomongi wong kolong kok alus-alus. Salahe ngundang aku, pengen sing alus yang ngundang kok kiai bangsa alus. Ya demit to begecil ngono nanti diundang. Wong Jenegara yang ngene iki tok selorok ngene iki, gelem ngene ora gelem, mulai nyatane sing teko ya sak ngene akeh kok. Padahal kiawan wayah penggawean jajal bengi ra kamut omahe buka situti. Ra kamut kok gaya piye nyatane dhek setengah 12 sithik kene ngono kok. Ngono ku perkara sapa ya pengen delok aku. Anggite pengen ngrungokno sing mburiku iki. Lho. Mangane cah nggur iku niki seneng wis bar nggih status sepanggung bareng Anwar Zahid. Ngono. Namane terangkat akhire. Pikiran seragammu wis lunas apa urung ngono lho. Menggayat tok ae. Ya sabar, padha wae merintis dari bawah. Aku biyen yo ngono yo merintis to kok. Bawah anggitmu terus moro-moro terkenal diundang tekan dindi. Asalnya tekan tingkat RT. Mbah si biyen kula lak yo gelek to ngaji nang gone daerah kolong kene no setren karo Mas Yon bareng gelek, tapi saiki yo beda. Lho kawitane yo ngono, merintis namanya apa wae ngono, mbok pikir moro-moro lep ngono, reneng ngono kuwi. Coba ngomong yo lali Pak, wis 15 tahun ra petok. Lah nek iki Mas Yon yo seeling mung gepe nampiran kuno kono. Angger ape ngaji rono iki diampir nono kono. Biyen yo disugoi apa-apa ngono. Saiki mbah sik mbah ora. Nek kula mboten kira lali nek wis taun mboten kira lali. Eling tuh kadang-kadang sing ndi yo saking akeh ngapunten nggih. Mbok arani sombong sak karepem. Nek rumangsaku aku iki biyen yo wis ngene iki. Malah malah ganteng mesti. Lah kok aku bojone lek wis tepak makmur uripe kaya malah. Wong lanang iki ketok seger nek bojone genah. Susah dilipur. Kepingin anggitmu nek tepak ana masalah berbaring di pangkuan istri sambil dibelai. Biasa ya, wong urip ngadepi masalah biasa, enggak ana apa-apa kok. Aku kan selalu mendampingi kamu. Ora ta bu bojone mbok sentak ya benti. Ngono kok pengen bojone ganteng lek kon di dalane. Ya mudak jemburis jemburis ngono kae. Angger lagi teko lek dhuwit to ora wae. Bener ra lek dhuwit ra sampe mlebu omah kowe nemu neh. Turu gerdu kono nang bengi kelon karo kentongan kono. La haula wala quwata illa billah. Mulane kolong ibu wedok lanang karo wedok. Sing wedok meling-meling pipine, sing lanang yo geger sing meling-meling. Iki jenenge mama modis papan jemburis ya ngono. Mama keren papa ora kopen. Wis ngene iki gambarane. Wis. Lho iki sik lagi tekan sakmene ya gak apa-apa tak tambahi meneng. Ngapunten Bu Kaji. Njaluk tambah iki berarti cara mergawene lembur. Yo. Lebih ya kabeh yo ana hitungane kok yo. Orang tua sekarang itu kalau anak terlalu banyak tuntutan tapi enggak mau kasih tuntunan, hanya bisa menyebut contoh tapi enggak bisa memberi contoh. Anak itu disebut no contoh, le kaya kalo le hebat gue prestasi, disebut to le wes cuman gue disebut kaya kalo Anwar Zahid kalo penak kayak ngomong saja masih lewes ketok kayak. Mbok pikir gampang prosesnya, kayak contoh, kasih contoh, jangan hanya sebutkan contoh, bu. Pengen anak berbakti pada orang tua napa mboten? Kasih contoh. Ibu harus berbakti pada orang tua, ibu harus berbakti pada suami. Beri kesempatan suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Ibu-ibu itu suka menghalang-halangi suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Ngono tapi menuntut anaknya suruh berbakti pada dirinya. Sorry, Bu. Kadang bapake lho, bojo sampean lho maksudku. Apa bakti ambek wong tuane yo mbok alang-alangi. Masih lanang ngekei dhuwit mbokane ngono diurus kok, mbok kei pira mang mbok emem. Bokei pira. Wonten mboten Pak sing bojone model ngoten niku Pak? Oh, mumbruk. Padahal istri itu haknya suami. Rungokno. Berarti harus lebih mementingkan suami daripada orang tua karena waktu nikah sudah diserahkan oleh orang tuanya pada suami. Beda dengan suami, kalau suami haknya orang tua. Maka suami harus lebih mementingkan orang tuanya daripada istrinya. Lah ibu-ibu sebagai istri sering gak terima nek dikalahno ngono kuwi. Bu. Pengen suami ibu berbakti pada orang tua napa mboten? Kalau suami ibu berbakti pada orang tua oleh ridane Allah mlebu swarga, sampean yo katut di ridane Gusti Allah. Lho rata-rata ora kok. Maka ibu harus ikhlas, rela kalau suami berbakti kepada orang tuanya lebih mementingkan orang tuanya. Ngoten Bu nggih? Itu istri solihah calon bidadari surga. Dia ikhlas kalau suami berbakti kepada orang tuanya, lebih memprioritaskan orang tuanya daripada dirinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Contohnya, misalnya bu, bojo sampean iki ndek dhuwit 1 juta, sampean dikeki 3 juta, sing 700.000 dikekno buane. Ikhlas nggih? Bojomu ndek dhuwit 1 juta, sampean dikeki 300.000, lah sing 700.000 dikekno buane. Ikhlas nggih? Wong ngerti titeni wae. Wong wedok iki sing apik ngono Bu. Dadi sampean nek dhuwit karo bojo sampean, Pak, aku sampean kek dhuwit niki buke wis dikeki ta urung? Nek buke ora dikeki, aku mau nampani. Wonten sing ngoten? Ora trimo pret, prete prete pret. Ditukokno gelang ya ngono, aku gelem nganggo gelang iki Mas, tapi ya buke gelange kudu luwih gedhe. Taman misalnya ditawani karo bapake ape dijak umroh. Ya ngomong, aku sampean jak umroh niki buke sampean jak terano, Pak. Lek buke sampean jak aku ya gelem. Lek buke ora, aku ya mau penting buke kok timbang aku. Buke sing rumah sampean mulai cilik gedhekno sampean polahe ra karuan. Lah aku petuk sampean wis siap pakek wis. Lek duweke cumpan, duweke pas-pasan, ya mbek buke ae aku rasa. Ngaten Bu nggih? Di daftar no kaji yang ngono, Pak, buke mbok jak tera. Nek buke bareng daftar aku gelem, lah nek aku tok ya mah aku. Kudu ambek buke. Bapak sama nek ndek bojo model ngono kuwi, Pak, itulah cermin istri salihah. Apik bejo-bejane wong lanang. Sampe ndek bojo nang model ngono ku, aku pesen rumanten sing apik wong wedok. Pokoke nek urung mati aja kubur sik. Langka soalnya wong wedok. Sing akeh yang ngono kuwi sing lanang dicuriga ya. Nah, dhuwit kok karek sakmene mbok kene makem to piye. Lho kok iso ora leh wis lho karepe piye wong ngene iki. Nang pengajian kok ora leh wis. Larang e ngene. Para dhek melok nyangga. Wis tak kei solusi to nek pengen murah ya sing kon ceramah Pak RT kuwi wae. Ora usah repot-repot wae. Es, halo, halo, yang wes, deh, kenapa apa tu bang nurep nurep nong dunia kok dikongkan tambah api tambah api tambah api tambah api, yang ni kok sama neling, yaumala yang fa'umalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, sing manfaati ternyata. Ya meng wong sing madhep nang ngersane Allah, atine apik, atine slamet, takwane meningkat. Mulane sangune wong haji ki ya takwa, wa tazawwadu fa inna khairaz zati takwa. Wong poso sarwulan Ramadan dididik ya ben dadi wong sing takwa. Wong nek wis takwa, yakin akhire rawani melanggar. Mesti dadi wong apik. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, salah satu cirine wong takwa kuwi yakin. Yakin nek perintah Allah ki mulyakno, yakin nek larangane Allah ndadekno cilaka. Yakin nek perintah Allah ndadekno selamat, yakin nek larangane Allah ndadekno cilaka. Mulane rawani melanggar, anane kula sampean wani melanggar mergo ora yakin. Halo. Yakin mboten nek salat jamaah niku 70 derajat ganjarane? Woi. Yakin apa? Yakin kok ora mangkat kowe. Lah nek wis krungu as-salatu khairum minan naum. Sing kana mesti langsung eling Mekah. Ngel golek penceramah model ngene iki. Nek krungu ngono kok tambah do kelon. Mergo sampean ora yakin. Halo. Mbah ora nyaut tok. Anane wong wani melanggar mergo ora yakin, Bu. Ngertos mboten nek ngrasani niku dosa? Kurang banter ngertos mboten nek ngrasani niku dosa? Ngertos mboten nek ngrasani niku mbarai mlebu neraka? Jenengan nggih tasik nate ngrasani? Jere ngertos. Mergo ora yakin. Ngerti nek mendemi dosa. Penggaweane kok sik kok wani melanggar mergo ora yakin. Nek yakin ra ngarah wani melanggar. Contoh ana kabel listrik ya sak jempolan sikil udo keling-keling ora buntelan. Nah pinggire ana tulisan awas bahaya tegangan tinggi sampean pas nang pinggire. Terus ana wong sogeh marang nggo dhuwit 10 gebok. Sak gebok 10 juta. Nek 10 gebok 100 juta. Nah sampean ditakoki, "Dik, gak butuh dhuwit, Dik?" "Butuh, Pak, wong urip ora butuh dhuwit." "Arep dhuwit, Dik?" "Purun, Pak. Sampean nek gelem ngemut kabel iki." Wis rasa ngemut, dilat ae dilat. Sak dilatan tak kei sak gebok ya 10 juta. Lek mbok dilat ping pindho, rong gebok, 20 juta. Mbok dilat ping telu, telung gebok, 30 juta. Mbok dilat ping lima, limang gebok, 50 juta. Mbok dilat ping 10, 10 gebok pek kabeh 1 juta. Mbok terusno nek dilat, aku mulai njukuk dhuwit neh. Kira-kira sampean dilat napa mboten? Kena apa? Mergo yakin nek kuwi bahaya. Dilat ginyo pengen meledos wae. Mergo yakin nek kuwi bahaya mulane rawani melanggar. Lah sampean iki wis ngerti nek ngrasani dosa kok bentino sik rasan-rasan. Kuwi padha karo sampean ngerti ana kabel udo bahaya nyetrum tetep mbok emot. Menunggu yu ra isin. Wong-wong yang ngerti sing sugih-sugih iki wajib haji daftar walaupun antrine sok duwe antrine dawa. Lek wis daftar, wis gugur kewajibane wong antriane suwe kok. Umpama kok kedisian mati urung sampe dak urung sampe nglakoni, wis dihukumi haji nek wis daftar. Ngono ku nyatane ndek duwe akeh ngono kuwi lho. Duweke 300 juta. Ayo dipilih ndi nggo daftar haji karo nggo tuku tegalan. Mulane raine kaya tegalan geribal-geribal ya perkara ngono kuwi. Tegalan nek sing diambakno. Zaman-zaman ya asline ya wis iso ngono kuwi, tapi ya abot ora karuan. Wis sakmene ae. Mah 4:30 kok. Kurang. Ngundang neh. Kemoga wonten manfaate. Kathah lupute nyuwun pangapunten, saestu nyuwun pangapunten. Kula ngomong rondok kasar ngeten iki ya mergo ungkapan menuang apa jenenge meluapkan kerinduan dan kekangenan kula dhateng panjenengan. Ya Allah, seneng banget muga-muga kapan-kapan pinanggih melih. Muga-muga manfaat maslahah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انك تعلم ذنوبنا فاغفرها وانك تعلم عيوبنا فاسترها وانك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم ثبت ايماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والاخره اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الاشقياء المردودين اللهم لك الحمد منك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين تجل الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.